Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Umdatul Talib Linnailil Ma'arib karya Al-Allamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu ta'ala, yang merupakan kitab fikih dalam madhab Hambali. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab Sifatus Salah, bab tentang tata cara salat. Di sini penulis yaitu Al-Buhuti rahimahullah mengatakan, yusammu qiyamu imamin fama'mumin ra'ahu inda qawli qad qamatis salah. Disunnahkan imam itu berdiri dan para makmum melihat dia ketika orang yang iqamah mengucapkan qad qamatis salah. Ya, jadi ketika iqamah itu sampai pada kata-kata qad qamatis salah, maka baru ketika itu imam berdiri. Yang tadinya dia dalam kondisi duduk, dalam posisi duduk, kemudian ketika qad qamatus shalah baru berdiri. Kemudian para makmum melihat dia, melihat bahwasanya imam ini berdiri sebagai tanda bahwasanya salat akan segera dimulai. Dan juga perlu diketahui bahwasanya seorang yang iqamah, petugas iqamah itu mengumandangkan iqamah kalau sudah ada imam. Kalau imam sudah hadir, jangan dia iqamah ketika imam belum hadir. Ya. Karena disini tadi dikatakan imam berdiri ketika sampai qad qamatis shalah, berarti imamnya sudah ada. Nah, imam sudah hadir di situ, sudah muncul. Ini sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, in uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni. Kalau salat akan didirikan, maka janganlah kalian berdiri atau janganlah kalian iqamah sampai kalian melihat aku. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi patokan kapan iqamah dikumandangkan adalah ketika imam sudah datang dan imam memerintahkan untuk iqamah karena jamaah sudah kumpul. Nah, jadi keputusannya di tangan imam, ya, bukan di tangan muadzin atau muqim, ya. Muqim itu orang yang mengumandangkan iqamah. Tapi keputusannya di tangan imam. Ya. Kemudian tentang berdiri ketika qad qamatis shalah, itu hukumnya sunnah. Nah, jadi andaikan berdirinya sebelum itu pun tidak masalah, andaikan berdirinya setelah itu pun tidak masalah. Kemudian watasuyatu shaffin dan disunnahkan meluruskan shaf wa qurbuhu min imamin dan mendekatkan diri kepada imam. Ya, makmum berusaha mencari tempat yang terdekat dengan imam. Ini adalah posisi yang paling utama setelah shaf pertama. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, uhduru adzikra wadunu al-imam. Hadirilah sholat dan dekatkanlah dirimu dengan imam. Jadi tempat yang paling utama dalam sholat jamaah tentunya shaf pertama. Nah, di antara shaf pertama mana yang paling utama? Yang paling utama adalah yang paling dekat dengan imam. Kemudian wa yaqulu, imam mengucapkan Allahu Akbar. Imam dan juga makmum tentunya, dan juga orang yang sholat sendirian, pertama kali memulai sholat dengan ucapan Allahu Akbar, yang disebut sebagai takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram ini hukumnya adalah wajib dan sebagai rukun sholat, tidak boleh ditinggalkan. Dan takbiratul ihram itu harus diucapkan, harus ada gerakan lisan, harus ada pengucapan. tidak boleh mencukupkan diri dengan batin, ya, dengan diucapkan dalam hati, enggak boleh. Tapi harus ada pengucapan. Dan yang menjadi rukun adalah pengucapannya, bukan mengangkat tangannya. Ya, jadi yang disebut dengan takbiratul ihram itu adalah pengucapan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangannya. Adapun mengangkat tangannya itu hukumnya sunnah. Adapun mengucapkan Allahu Akbarnya itu adalah rukun sholat, tidak boleh ditinggalkan. Andaikan ditinggalkan maka tidak sah sholat. Qa'iman, dalam keadaan berdiri. Ya, jadi ucapan Allahu Akbar harus diucapkan dalam keadaan berdiri. Ini khususnya pertama bagi orang yang kondisi fisiknya lemah, yang dia akan sholat dalam kondisi duduk atau dalam kondisi berbaring. Kalau dia masih sempat berdiri, masih sanggup berdiri walaupun sebentar, maka dia wajib untuk mengucapkan takbiratul ihram sambil berdiri. Ya, jadi kalau orang yang fisiknya lemah dan dia ingin sholat sambil duduk, maka dia harus ucapkan takbir dalam kondisi berdiri dulu. Jadi berdiri dulu, Allahu Akbar. Baru setelah itu kalau dia merasa gak kuat, baru duduk. Jadi bukan duduk dari awal, ya, bukan duduk dari awal sholat, ya, sambil duduk sambil takbiratul ihram. Kecuali kalau dia tidak mampu berdiri sama sekali. Ya, kalau memang dari awal dia sudah lemah, enggak bisa berdiri sama sekali, maka dia boleh takbiratul ihram sambil berdiri, ya, sambil duduk. Atau kalau dia enggak sanggup duduk, maka dia bisa takbiratul ihram sambil berbaring. Demikian juga orang yang masbuk, ya, orang yang masbuk yang terlambat mendapati sholat jamaah. Ketika dia mendapati imam misalnya sedang sujud, kemudian dia masuk ke shaf dalam keadaan demikian, dalam keadaan imam sedang sujud, maka yang harusnya dilakukan adalah dia masuk ke shaf dan dia mulai sholat dengan cara bertakbir sambil berdiri. Jangan dia bertakbir sambil merunduk menuju ke sujud. Nah, ini gak sah. Jadi ya berdiri dulu, kemudian takbiratul ihram, baru setelah itu dia ikuti imam yang sedang sujud. Kemudian rafi'an yadaihi ila hadwi mankibaihi, dengan mengangkat kedua tangannya sampai setinggi kedua pundaknya. Jadi mengangkat kedua tangan, dan ini hukumnya sunnah. Ya, yang wajib adalah ucapan Allahu Akbarnya. Adapun mengangkat tangannya sunnah, andaikan tidak dilakukan tidak apa-apa. Dan caranya adalah tadi diangkat setinggi pundak, ya, setinggi pundak ini. Kemudian madmumatal asabi'i mamdudatan, dengan jari-jari dirapatkan dan jari-jari mamdudah diluruskan, ya, bukan seperti ini, ya, bukan seperti ini. Ada orang angkat tangan Allahu Akbar, ini kurang tepat. Ya, bukan seperti ini, tapi diluruskan, mamdudah diluruskan. Kemudian di antara cara mengangkat tangan juga adalah telapak tangan diarahkan ke kiblat, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana idza kabbara istahabba ayastaqbila biibhamihi al-qiblata. Kalau beliau bertakbir dalam sholat, beliau menyukai, ya, beliau menyukai kalau seseorang menghadapkan ibham, jari telunjuknya, dan juga otomatis seluruh telapak tangannya ke arah kiblat. Ya, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sifat Salat Nabi. Jadi telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan seperti ini, Allahu Akbar. Bukan juga Allahu Akbar, ya, telapak tangannya ke samping. Tapi yang benar adalah telapak tangan menghadap ke arah kiblat, jemarinya rapat, tingginya sepundak, dan diluruskan, ya. Namun sekali lagi ini hukumnya sunnah. Jadi andaikan ada orang yang cara ngangkatnya keliru seperti Allahu Akbar seperti ini, atau Allahu Akbar seperti ini, ini pun tidak sampai membatalkan sholat, ya, tidak sampai berdosa, namun tentunya kurang utama. Kemudian wayusmi'uhu imamun man khalfahu, dan imam ketika mengucapkan Allahu Akbar, dia perdengarkan kepada orang-orang di belakangnya, ya, jadi bukan dia ucapkan dengan pelan, tapi dia ucapkan dengan kencang, Allahu Akbar, dengan keras, sehingga orang-orang yang di belakangnya itu para makmumnya mendengar. Tetesmi'in, seperti ucapan tasmi. Kita lihat catatan kaki nomor 3. At-tasmi'u qawlu sami'allahu liman hamidahu. Tasmi' adalah ucapan sami'allahu liman hamidah, ya, ketika bangkit dari ruku. Ya, maka kadar suaranya sama seperti itu. Ai yusannu ayusmi'aha al-imam man khalfahu. Disunnahkan seorang imam memperdengarkan suara takbirnya kepada orang-orang di belakangnya sebagaimana suara tasmi'. Wa taslimin ula, dan juga sebagaimana ucapan salam di akhir sholat, salam yang pertama. Ya, yang mana ini adalah salam yang wajib. Adapun salam yang kedua ada khilaf di antara ulama. Salam yang pertama itu wajib dan diperdengarkan, dikeraskan mengucapkannya. Ya, assalamualaikum warahmatullah, seperti itu. Wa qira'atin fi awwalatay ghairi dhahraini. Dan mengeraskan suara bacaan Al-Qur'an di dua rakaat pertama selain salat zuhur dan asar. Wa ghairuhu nafsahu. Adapun untuk selain imam, maka cukup terdengar oleh dirinya sendiri. Nah, jadi bacaan surat yang dibaca setelah amin, ya, setelah Al-Fatihah kemudian amin, kan baca surat. Nah, ini dibaca dengan keras sehingga terdengar oleh para makmum yang di belakang pada semua sholat fardu kecuali zuhur dan asar di dua rakaat pertama, yaitu sholat maghrib, isya dan subuh di dua rakaat pertama, maka bacaannya diperdengarkan. Adapun pada sholat zuhur dan asar, maka bacanya dengan cara lirih, dengan cara sir. Adapun bagi orang yang sholat sendirian, ya, maka dia dibaca atau dia membaca bacaannya dengan sekedar terdengar oleh diri sendiri. Ya, kata beliau tadi, wa ghairuhu nafsahu. Kita lihat catatan kaki nomor 5. Ai wa ghairu imami kal ma'mumi wal munfaridi yusirru wa la yajharu. Maksudnya orang-orang yang sholat yang bukan menjadi imam, contohnya seperti para makmum atau orang yang sholat sendirian, maka dia yusirru, dia melirihkan bacaannya. Wa la yajharu, dan tidak mengeraskannya. Illa biqadri ma yusmi'u nafsahu. Kecuali kalau dia keraskan suaranya sekedar terdengar oleh dirinya sendiri. Walahu al-jahru fil halati mabniyatun fi kutubil fikhi. Dan boleh bagi makmum dan munfarid untuk mengeraskan suaranya lebih dari itu dalam beberapa keadaan yang dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Ya, jadi pada asalnya makmum dan juga orang yang munfarid itu melirihkan bacaannya. Ya, melirihkan bacaannya. Dan ada beberapa keadaan yang ini diposisikan rinciannya oleh para ulama, di mana seorang munfarid, orang yang sholat sendirian, boleh mengeraskan suaranya. Ya, di antaranya sebagian ulama mengatakan pada sholat-sholat malam, ya, pada sholat-sholat sunnah di malam hari ketika dia sholat sendirian, maka dibolehkan untuk mengeraskan suaranya. Kemudian beliau mengatakan summa yaqbidu qu'a yusrahu. Kemudian setelah mengangkat tangan sambil bertakbir, yang setelahnya adalah bersedekap. Dan cara bersedekap adalah yakbidu qu'a yusrahu. Tangan kanan itu yakbid, yakbid itu menggenggam. Menggenggam ku, ku itu adalah pergelangan tangan dari yusrahu, dari tangan kirinya. Jadi ini adalah salah satu cara bersedekap, di mana sedekap itu ada dua cara. Yang pertama adalah al-qabdu, sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, yaitu menggenggam. Tapi menggenggamnya bukan sembarang menggenggam, ya, bukan menggenggam di tempat sembarangan, ya. Bukan asal menggenggam, tapi ada tempatnya. Menggenggamnya adalah pada pergelangan tangan kiri, ya. Sehingga tangan kanan itu di atas, tangan kiri di bawah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Sahal bin Sa'ad mengatakan, kana an-nas yu'maruna an yada'a ar-rajulu al-yad al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra. Dahulu kami diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Walaupun ini hukumnya sunnah, ya. Ya, andaikan ada orang yang kebalik sedekapnya, tangan kiri di atas, maka ini pun tidak sampai membatalkan sholat, namun ini makruh. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Dan cara yang pertama adalah al-qabdu, menggenggam. Caranya adalah dengan jari-jari tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Dan jempol ada di atas, kemudian empat jari sisanya itu ada di bawah semua. Jadi seperti ini, ya, cara menggenggam seperti ini. Kemudian wa yaj'aluhuma tahta surratihi, dan menjadikan keduanya, maksudnya tangan kanan dan kiri, di bawah pusar. Jadi saya praktekkan di sini. Jadi seperti ini, ya. Ini tangan kanan menggenggam tangan pergelangan tangan kiri. Ini. Sini. Dan ditaruh di bawah pusar. Jadi menggenggamnya bukan seperti ini, ya. Bukan seperti ini. Tapi jari-jari yang empat di bawah, jempol di atas. Jadi melingkari pergelangan tangan, bukan seperti ini. Ya. Bukan sembarang menggenggam, tapi di sini. Nah, masalah meletakkan sedekap di bawah pusar ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, walaupun hadisnya dhaif, ya, sehingga dalam masalah bersedekap itu masalah yang longgar, sehingga boleh saja diletakkan dimanapun, boleh di bawah pusar seperti ini, boleh di pas pusar, boleh di atasnya, atau boleh juga di dada, ya. Jadi ini masalah longgar, masalah di mana letaknya ini masalah longgar. Kemudian cara yang kedua, tadi cara yang pertama adalah menggenggam al-qabdu. Cara yang kedua adalah al-wad'u, meletakkan. Yaitu tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Walaupun di kitab tidak disebutkan, ya, tapi cara yang kedua adalah al-wad'u. Dan al-wad'u, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu ada tiga tempat. Yang pertama adalah telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, seperti ini. Yang kedua, telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, ya, sini, di atas pergelangan tangan kiri. Dan yang ketiga, telapak tangan kanan itu di lengan kiri. Lengan lebih panjang, ya, dari sini sampai sini lengan. Ya, bisa di sini, ya, semua boleh. Ya, adapun di sini ini enggak ada. Ya, ini meletakkan tangan lapak tangan kanan di atas siku kiri ini enggak ada. Ya, ini cara yang salah. Maksimal sampai di sini. Ya, dan ini cuma meletakkan, tidak ada menggenggam. Cuma meletakkan saja. Ya, bukan yakbid, tapi yabo yang meletakkan. Ya, jangan digabungkan, ya, jangan hibrid. Nah, jadi antara meletakkan dengan menggabungkan dengan menggenggam ini tidak ada dalam hadis-hadis seperti ini. Ini cara yang salah, ya. Jadi ini menggabungkan antara meletakkan dengan menggenggam. Ini kurang tepat. Ya, kalau menggenggam itu di sini, di pergelangan tangan. Ya. Kalau meletakkan itu bisa di tiga tempat, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Tapi jangan digabungkan seperti ini, kurang tepat. Dalil dari Al-Qabdu adalah hadis dari Wa'il bin Hujr yang mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabida bi yaminihi 'ala shimalihi. Aku melihat Rasulullah kalau salat maka beliau qabida, beliau menggenggam dengan tangan kanannya, beliau menggenggam tangan kirinya. Hadis riwayat An-Nasa'i disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Adapun dalil al-wad'u meletakkan itu juga hadis dari Wa'il bin Hujr. Beliau katakan thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra wa 'ala ar-rusghi wa 'ala sa'idi. Nabi meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya, di atas punggung, kemudian juga pernah di atas pergelangan tangan kirinya, juga pernah di atas lengan tangan kirinya. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, maka ini cara sedekap yang tepat. Ya. Dan cara sedekap ini semua hukumnya sunnah. Ya, andaikan ada cara ada yang melakukan sedekap dengan cara yang salah seperti tadi, seperti ini, ya. Maka ini pun tidak sampai dosa, tidak sampai membatalkan sholat, ya, namun tentunya kurang utama, kurang tepat. Wayamduru masjidahu, dan dia orang yang sholat ini disunahkan melihat ke tempat sujudnya. Atau tadi belum kita baca catatan kaki nomor 6, ya. Al-qu'u taraful azami alladhi yali rusghal yaddi al-muhadi lil-ibham. Al-qu adalah ujung dari tulang lengan yang ada setelah rusgh, setelah tulang pergelangan tangan, yang sejajar dengan ibham, dengan jempol. Ya, intinya sekitar sini, ku. Ya. Kemudian catatan kaki nomor 7, masjid di sini artinya maudhi'u sujudihi, tempat sujud. Wahya bikasri jim ala khilafil qiyas, dengan jim di kasrah. Ya. Ya, intinya masjid adalah tempat sujud, memandang ke arah tempat sujud. Ya, namun masalah ini juga didasari oleh hadis yang dhaif. Ya, bahwasanya ada sunnah untuk memandang ke arah tempat sujud. Itu hadis dari Anas bin Malik. Anas bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aina adau basari fi shalah, wahai Rasulullah, kemana aku arahkan pandanganku ketika sholat? Qala inda maudi'i sujudika ya Anas, kata Nabi, ke arah tempat sujudmu wahai Anas. Ya, hadis riwayat Al-Baihaqi, namun hadisnya dhaif. Ya, dalam riwayat yang lain juga disebutkan karena Rasulullah SAW idza qama ila shalah lam yandur ila maudhi'i sujudihi. Nabi kalau sholat tidak memandang kecuali ke tempat sujudnya. Ini juga hadis yang dhaif, diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam Ad-Du'afa. Jadi hadis tentang anjuran untuk memandang ke tempat sujud semuanya hadis yang dhaif, sehingga masalah pandangan ketika sholat itu masalah yang longgar selama tidak memandang ke arah yang terlarang. Yang pertama, arah yang terlarang adalah ke arah atas, ya, jadi maksimal lurus seperti ini pandangnya. Kalau naik sedikit sudah nggak boleh, ya, memandang ke arah, apalagi lebih atas lagi, ya. Kemudian tidak boleh memandang, ya, ke arah samping atau menengok kanan atau kiri tanpa kebutuhan, ya. Ini hukumnya kalau tanpa kebutuhan makruh. Ya, kalau tanpa kebutuhan dan lama ini bisa membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memandang ke arah belakang, ya, karena ini keluar dari hay'ah sholat, ini bisa membatalkan sholat. Jadi selama bukan ke atas, bukan ke kanan kiri, bukan ke belakang, maka itu boleh-boleh saja. Jadi range-nya dari lurus sampai bawah, itu yang range pandangan yang boleh dilakukan ketika sholat. Thumma yaqulu, kemudian setelah itu membaca doa istiftah. Di antara doa istiftah adalah subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yang artinya, Maha suci Allah, ya Allah, Engkau dengan segala pujianmu, Maha suci namamu, Maha tinggi kemuliaanmu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadisnya sahih. Dan doa istiftah itu banyak, ya, banyak modelnya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sifat Salat Nabi, ya, sekitar ada 11, ya, ada 11 model doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu ucapan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Itu model yang lain dari doa istiftah. Nah, yang sering kita dengar, ada orang yang baca doa istiftah itu digabungkan dengan model yang lain, ya, setelah Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, kemudian ada tambahannya wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin, dan seterusnya masih panjang. Makanya sebutnya menggabungkan dua doa istiftah, ya. Tapi ini ada khilaf tentang apakah boleh menggabungkan dua doa istiftah. Namun sebetulnya cukup sampai bukratau asyila itu sudah cukup, ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratau asyila. Sudah sampai situ sudah cukup. Atau yang sebagaimana dituliskan di sini, subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini juga cukup, dan ini cukup pendek, ya. Ya. Kemudian setelah membaca doa istiftah adalah thumma yasta'idzu, membaca isti'adzah. Isti'adzah sama dengan ta'awudz, yaitu ucapan perlindungan dari godaan syaitan. Dan doa isti'adzah yang warid dari Nabi, yang terdapat hadisnya dari Nabi adalah a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim dalam salat. Jadi ada as-samii'il 'aliim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ini yang paling pendek. Isti'adzah paling pendek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun membaca isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim saja tanpa samil alim juga boleh, karena terdapat riwayat yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi boleh diamalkan juga. Dan tadi membaca doa istiftah, demikian juga membaca isti'adzah hukumnya sunnah. Andaikan tidak dilakukan maka tidak membatalkan salat, ya. Namun kalau ditinggalkan dengan sengaja hukumnya makruh. Kemudian thumma yubasmilu sirran, kemudian membaca basmalah dengan lirih, ya, membaca basmalah dengan lirih, artinya tidak dikeraskan ucapan basmalahnya. Walaysat minal fatihati, dan basmalah itu bukan termasuk surat al-fatihah. Dan ini pendapat jumhur ulama, ya, bahwasanya basmalah tidak termasuk al-fatihah. Sehingga andaikan tidak baca basmalah, maka tidak membatalkan sholat. Ya, tidak, andaikan tidak membaca basmalah sebelum baca Al-Fatihah, tidak sampai membatalkan sholat. Namun memang pendapat Syafi'iyah mengatakan bahwasanya basmalah termasuk bagian dari Al-Fatihah, ya, sehingga mereka mengatakan kalau tidak dibaca bisa membatalkan sholat. Ya, namun yang pendapat jumhur, ya, laisat min Al-Fatihah, basmalah tidak termasuk Al-Fatihah. Dan juga masalah membaca basmalah dengan lirih, ini memang yang banyak dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun boleh kadang-kadang menjaharkan, ya, karena Nabi juga pernah menjaharkan. Tapi kadang-kadang saja. Ya, tapi yang sering, yang ghalib, Nabi melirihkan bacaan basmalah. Thumma yaqra'u al-fatihata murattabatan. Kemudian membaca surat Al-Fatihah secara murattabatan, berurutan, murattalatan secara tertil, artinya secara tajwid, secara bagus, mutawaliatan secara bersambung. Apa maksudnya secara bersambung? Yang beliau jelaskan di sini, fa in qata'aha bi dzikrin aw sukutin ghairi masyru'in wa tala aw taraka minha tasydidan aw harfan a'adaha. Kalau bacaan Al-Fatihahnya terpotong oleh sebuah zikir atau terpotong oleh sebuah jeda, yang jeda ini tidak masyru', artinya jedanya tanpa kebutuhan, dan jedanya itu tala, jedanya panjang, atau taraka minha tasydidan, meninggalkan satu tasydid di dalam surat Al-Fatihah, atau meninggalkan satu huruf, ada satu huruf yang kurang, maka a'adaha, wajib mengulang Al-Fatihahnya. Kalau masih di rokaat yang sama, ya, belum pindah dari berdiri, ya, masih dalam posisi berdiri, ya, misalnya dia sudah baca Al-Fatihah tapi masih ada kurangnya, ya, ada satu huruf yang kurang atau bahkan satu ayat yang kurang, maka dia wajib ulang lagi bacaan Al-Fatihahnya. Tapi kalau dia sudah melewati rokaat tersebut, ya, dia baru ingat di rokaat yang setelahnya bahwasanya di rokaat sebelumnya itu Al-Fatihahnya ada yang kurang, maka dia jadikan rokaat itu sebagai rokaat sebelumnya. Kalau tadi rokaat pertama Al-Fatihahnya kurang, maka dia jadikan rokaat kedua sebagai rokaat pertama. Kalau dia sadar bahwasanya bahwasanya Al-Fatihahnya ada yang kurang setelah selesai sholat, maka wajib untuk mengulang sholatnya. Sholatnya enggak sah. Ghairu ma'mumin, ya, kecuali makmum. Ya, karena makmum itu ketika imam membaca Al-Fatihah, maka dia yang disyariatkan bagi dia adalah diam. Ya, Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Kalau dia bertakbir maka bertakbirlah. Tapi kalau imam membaca, kata Nabi, fa ansitu, maka diamlah. Ya, sehingga makmum tidak disyariatkan, tidak dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah ketika dia menjadi makmum. Namun ini dalam sholat-sholat yang jahriyah. Adapun dalam sholat yang sirriyah, sholat zuhur dan sholat asar, maka makmum tetap membaca Al-Fatihah. Nah, maka para hadirin sekalian, rahimakumullah, rahimakumullah, ya, dari sini kita melihat betapa pentingnya surat Al-Fatihah di dalam sholat. Nabi mengatakan, la sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, maka orang yang tidak baca Al-Fatihah atau bacaan Al-Fatihahnya ada yang kurang, ini bisa membatalkan sholat. Jadi penting sekali untuk mempelajari bacaan surat Al-Fatihah dengan benar. Sehingga harusnya kita motivasi diri kita, ya, untuk belajar membaca surat Al-Fatihah dengan benar, dengan tajwid, dengan tahsin. Dan juga kita motivasi orang-orang terdekat kita, ya, suami atau istri kita, kemudian anak-anak kita, orang tua kita, karib kerabat, tetangga, teman-teman, kita motivasi untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Karena ini sangat penting, jangan sampai nanti ternyata sholat mereka tidak sah karena bacaan Al-Fatihahnya ada yang kurang atau ada yang rusak. Thumma yaqulu, kemudian setelah membaca Al-Fatihah mengucapkan amin. Jahran fil jahriyatin, dengan keras pada salat-salat jahriyah. Yang mana ucapan amin artinya Allahumma istaqbil, ya Allah kabulkanlah, atau Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Karena surat Al-Fatihah itu isinya adalah doa, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Maka setelah itu kita ucapkan amin, ya Allah kabulkanlah. Dalam salat jahriyah, dalam salat maghrib, isya dan subuh dibaca dengan jahran, dengan keras. Thumma yaqra'u suratan takunu fi subhi min tiwali mufassal. Kemudian setelah amin membaca surat. Untuk salat subuh membaca tiwal mufassal. Ya, tiwal mufassal itu dari surat An-Naba sampai surat Qaf. Ya, dari surat An-Naba, amma yatasaalun, sampai surat Qaf. Itu disebut dengan tiwal mufassal. Inilah range surat-surat yang sering Nabi baca di salat subuh. Wa fil maghribi min kisarihi. Adapun di salat maghrib membaca kisar mufassal, yaitu dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Itu disebut sebagai kisar mufassal. Ad-Duha sampai An-Nas, yang mana isinya adalah surat-surat yang pendek-pendek. Wa fil baqi min awsatiha. Dan pada salat yang lain, itu salat zuhur, asar dan isya, membaca awsat mufassal. Itu dari surat Ad-Duha sampai surat An-Naba. Itu yang dibaca dalam salat zuhur, asar dan isya. Kemudian wala tasihu biqira'atin takhruju an mushafi Utsman. Dan tidak sah membaca Al-Qur'an di dalam salat yang bacaannya di luar dari qira'atnya yang ada pada mushaf Utsman bin Affan. Ya, karena sebetulnya ada beberapa qira'at yang diriwayatkan oleh para sahabat, namun dikumpulkan oleh Utsman bin Affan, kemudian beliau satukan menjadi sebuah mushaf yang disebut dengan mushaf Utsman atau mushaf Utsmani. Nah, ulama sepakat bahwasanya bacaan salat dalam Al-Qur'an itu harus dengan bacaan dari mushaf Utsmani. Ya, tidak sah kalau di luar itu. Thumma yarka'u mukabbiran rafi'an yadayhi. Kemudian setelah selesai baca surat, setelahnya adalah ruku sambil bertakbir. Nah, takbir ini disebut dengan takbir intiqal. Ya, jadi menuju ke ruku sambil bertakbir yang disebut dengan takbir intiqal. Di dalam madzhab Hambali, takbir intiqal hukumnya wajib. Ya, jadi harus diucapkan. Dan yang disebut dengan takbir intiqal adalah ucapannya, ya, bukan mengangkat tangannya. Tapi mengangkat tangannya juga dianjurkan. Jadi menuju ke ruku itu sambil mengangkat tangan Allahu Akbar, sambil mengucapkan takbir, ya, sambil menuju ke ruku. Tapi yang wajib adalah ucapannya, adapun mengangkat tangannya itu sunnah. Dan cara mengangkat tangannya sama seperti takbiratul ihram, yaitu setinggi pundak, kemudian digabungkan jari-jarinya dan diluruskan dan dihadapkan ke arah kiblat. Wa yaj'aluhuma 'ala rukbatayhi mufrijatay al-asabi, dan dijadikan di atas setinggi dengan pundak dalam keadaan jari-jarinya terbuka. Ya, kalau di sini beliau katakan terbuka. Kalau tadi ketika takbiratul ihram digabungkan, kalau hendak ruku maka dibuka. Wa yusawwi dhahrahu, dan ketika ruku luruskan punggungnya. Wa ra'suhu bihiyalihi, dan juga kepalanya sejajar dengan punggung. Nah, jadi ini posisi ruku yang benar, yaitu punggung itu lurus. Yang digambarkan oleh para sahabat, Nabi itu kalau ruku, andaikan di atasnya ditaruh bejana, maka tidak akan tumpah, ya, saking lurusnya. Dan ini bisa didapatkan ya dengan meletakkan kedua tangan di lutut, ya, jadi telapak tangan itu ditaruh di lutut, kemudian lengan diluruskan. Ya, orang yang ukuran tangannya normal, maka kalau dia lakukan seperti ini, otomatis punggungnya lurus. Nah, jadi telapak tangan itu ditaruh di lutut, ya. Atau tadi afwan, wa ja'aluhuma ala rukbatayhi, menjadikan kedua tangannya mufarrijatay al-asabi. Ya. Jari-jarinya terbuka, ini bukan mengangkat tangan, tapi ini maksudnya meletakkan tangan di lutut. Ya. Ya, kalau mengangkat tangan digabungkan sudah betul ya. Tapi di sini beliau membahas tentang meletakkan jari jemari ketika ruku. Ya, ja'aluhuma ala rukbatayhi mufarrijatay al-asabi. Dijadikan kedua tangannya itu di lutut. Nah, jadi meletakkan tangan itu di lutut. Ada sebagian orang sholat meletakkan telapak tangannya di paha. Nah, ini kurang tepat. Ada juga yang saking berlebihannya meletakkan kedua tangannya di tulang kering. Ya, maka ini kurang tepat. Yang tepat meletakkan kedua tangan di lutut. Dalam hadis dari Abu Humaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Idza raka'a amkana kafaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabihi." Rasulullah kalau salat, beliau meletakkan kedua telapak tangannya di lututnya, rukbatayhi. Dan beliau farraja baina asabihi, membuka ya jari jemarinya. Jadi dibuka tidak digenggam. Dibuka dan diletakkan di lutut. Nah, kalau kedua tangan diletakkan di lutut, kemudian lengan diluruskan dan ukuran lengan itu normal, maka punggung otomatis akan lurus. Ya. Kalau diletakkan kedua tangannya di tulang kering, pasti akan bungkuk. Ya. Kalau diletakkan kedua tangannya di paha, pasti akan mendongak. Tapi kalau diletakkan di lutut, pasti lurus. Ya, Allah sudah desain begitu sempurnanya ya tubuh manusia, sehingga akan sinergis semuanya. Kecuali tentunya ada sebagian orang yang ukuran lengannya tidak proporsional, ya ukurannya panjang. Nah, ini mungkin nanti ketika ruku agak dibengkokkan sedikit. Ya, sekali lagi ruku itu punggungnya lurus dan kepala juga sejajar dengan punggung. Wa yaqulu, kemudian mengucapkan subhana rabbiyal azim, yang artinya maha suci engkau wahai Rabbku yang maha agung. Wa adnal kamali thalathun, dan mengucapkan doa ruku yang paling minimal, yang paling disunnahkan, yang paling minimal dalam sunnah, artinya adnal kamal itu minimal yang dianjurkan ya. Beda dengan adnal wujub ya. Kalau adnal wujub itu minimal yang diwajibkan, kalau adnal wujub itu satu kali. Nah, jadi satu kali sudah sah membaca subhana rabbil azim, satu kali sudah sah. Namun kalau ingin yang sempurna, yang kamal, minimal 3 kali. Ya. Jadi baca 1 kali nggak masalah, ya, tapi kurang sempurna. Kalau yang sempurna minimal 3 kali. Nah kalau minimal 3 kali berarti ada maksimalnya. Ya kata para ulama Hambali, maksimalnya 10 kali untuk imam. Untuk imam 10 kali, ya, baca subhanallah rabbil azim 10 kali maksimal. Kalau lebih dari itu maka makruh, karena akan menjadi terlalu lama. Dan untuk orang yang sholat sendirian, munfarid, maka tidak ada batasan angka maksimal, namun sesuai dengan urf. Ya, sesuai dengan urf, berapa banyaknya terserah. Mau 15 kali, ya subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim. 15 kali misalnya, 20 kali. Itu boleh-boleh saja sesuai dengan urf. Dan perlu diperhatikan bahwasanya ruku itu harus tumakninah. Ya, ruku itu harus tumakninah. Nabi mengatakan thumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian setelah itu ruku'lah, kata Nabi, sampai ruku'mu tumakninah. Jadi ruku itu harus tumakninah. Dan tumakninah itu memang secara bahasa artinya tenang. Ya, tumakninah itu tenang, berarti ruku' dengan tenang. Tapi tumakninah ada batasan minimalnya. Batasan ruku' disebut tumakninah, pertama, semua anggota badan sudah menempati posisi ruku'. Ini punggung sudah lurus, tangan sudah di lutut, ya. Kemudian yang kedua, sempat membaca zikir ruku, doa ruku minimal satu kali. Ya, sempat membaca subhana rabbiyal azim. Ya, sampai situ, walaupun enggak pakai wabi hamdi enggak apa-apa. Subhana rabbiyal azim. Minimal satu kali sempat terbaca, maka itu minimal tumakninah. Itu maknanya yang paling minimal. Nah, kalau ini tidak tercapai, maka tidak tumakninah dan tidak sah salatnya. Karena tumakninah adalah rukun salat. Ya, tumakninah di dalam ruku, tumakninah di dalam iktidal, tumakninah di dalam sujud, tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud, ini semua adalah rukun sholat yang kalau ditinggalkan bisa membuat sholat tidak sah. Contohnya kalau ada orang dari posisi berdiri, ya, kemudian dia mau ruku, Allahu Akbar, belum sampai lurus, masih pertengahan, kemudian dia langsung berdiri, Sami Allah liman hamidah. Ya, belum sampai lurus seperti ini punggungnya, baru pertengahan, saking cepatnya sholat dia langsung berdiri, Sami Allah liman hamidah. Maka ini tidak sah sholatnya, ya, karena tadi minimal tumakninah dia sudah menempati posisi ruku dan sempat membaca subhana rabbiyal azim satu kali minimal. Nah, kalau setelah itu dia Sami Allah liman hamidah, ya, maka ini sudah sah, ya, sudah memenuhi syarat minimal tumakninah. Nampaknya itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan tentang tata cara sholat pada sesi yang selanjutnya, insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.